Apakah salahnya, apakah dosanya, jikala hatiku terikat padamu kasih. Jangan kau tinggalkan, jangan kau abaikan diriku ini, diriku ini. Duniaku ini hanyalah di kau kasih. Janganlah kau biarkan aku sendiri. Duniaku ini hanyalah di kau kasih. Janganlah kau tinggalkan aku sendiri. Terjadi pada diriku yang tak berdaya. Aku kan berdoa pada Ilahi agar cinta berdoa.